Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun, berita sore edisi hari ini Kamis 6 April 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. PLN Aceh berikan keterangan terkait informasi gangguan listrik hingga 22 Mei. Investor Perancis mintai pembangunan Bandara Udara Internasional di Bali Utara. Komunitas Musikalisasi Puisi selenggarakan Roadshow Workshop Musikalisasi Puisi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pihak PT PLN Persero Wilayah Aceh memberikan keterangan tambahan terkait informasi yang dilansir serambinews.com sebelumnya tentang perkiraan gangguan listrik hingga 22 Mei 2017. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Manajer SDM dan Umum PT PLN Wilayah Aceh, Yusdian Syah dalam keterangan yang di-share ke grup chatting WhatsApp Kanal Listrik Aceh menjelaskan pekerjaan operating konduktor transmisi Binjai sampai Luxmawe dilakukan untuk memperbesar suplai energi dari subsistem Sumatera Utara ke Aceh hingga dua kali lipat dari kemampuan biasanya yang hanya 175 MW menjadi sekitar 350 MW. Untuk section Brandan sampai Luxmawe sudah selesai dikerjakan, sedangkan yang sedang dikerjakan saat ini adalah section Brandan Binjai. Informasi tambahan saat ini PLTU Nagan Raya 1 dan 2 sedang proses firing turbin setelah perbaikan akibat gangguan pecahnya membran pengaman turbin pada 2 hari lalu karena kehilangan tegangan sistem sehingga pembangkit menampung beban kejut yang sangat besar. Siang tadi, subsistem Aceh mengalami kekurangan suplai sebesar 60 MW, namun diharapkan malam ini unit Nagan 1 dan 2 bisa sinkron sebelum waktu beban puncak sehingga bisa mengurangi pemadaman. Sederalun, Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia KOMPI menggelar roadshow workshop musikalisasi puisi di sejumlah kota di Indonesia. Workshop diawali di Jakarta pada 7-9 April 2017 di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, selanjutnya di Bogor pada 28-30 April dan Bekasi pada 5-7 Mei 2017. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Workshop musikalisasi puisi bertema kreativitas tanpa batas itu menghadirkan narasumber ahli sastra dan kritikus sastra Indonesia Maman S. Mahayana yang berbicara tentang estetika puisi. Didis Putra Siregar membincangkan mendudukkan musikalisasi puisi sebagai apresiasi sastra yang mengolah struktur estetis puisi. Workshop di Jakarta diikuti 50 peserta berasal dari berbagai sekolah menengah, mahasiswa, guru, dan sanggar seni. Ketua Panitia Roadshow Workshop, Devi Matahari, menjelaskan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengasah kreativitas siswa, mahasiswa, guru, dan aktivis sanggar dalam bidang musikalisasi puisi. Gerakan musikalisasi puisi sudah menyebar di sebagian besar kota di Indonesia. KOMPI sendiri pernah membangun jaringan di 22 provinsi dan 14 kabupaten kota. Sederalun, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Sugiharjo mengatakan ada dua investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Kompas.com melansir. Salah satunya berasal dari Prancis, namun Sugiharjo enggan membeberkan investor Prancis tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian terus melakukan kajian. Sebab masih terjadi tarik ulur apakah akan dibangun di Bali Utara bagian barat atau Bali Utara bagian timur. Salah satu yang akan menjadi pertimbangan adalah kondisi lahan. Dalam pembangunan Bandara Bali Utara juga disiapkan skema bandara di atas laut dengan cara reklamasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, lebih dari 200 rumah di kota Rockhampton, Australia akan terendam setelah sungai Fitzroy mencapai titik puncak banjir karena badai Debbie. BBC Indonesia melansir, pihak berwenang mengatakan ketinggian sungai Fitzroy akan mencapai 9 meter di kota yang berada di provinsi Queensland itu Kamis ini. Banjir terjadi 9 hari setelah topan Debbie mencapai daratan Queensland Utara, menyebabkan banjir di sepanjang pantai sejauh 1.200 km. Pihak berwenang mengatakan Rockhampton kemungkinan dilanda banjir besar selama setidaknya 1 hari. Ketinggian sungai diperkirakan akan tetap berada di kisaran 9 meter sampai akhir pekan setelah merendam setidaknya 300 bangunan rumah dan fasilitas komersial. Sedaralun, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil mengamankan 5 orang warga dari Pulau Sikandang, Kepulauan Banyak kemarin. Lantaran diduga menggunakan terumbu karang serta pasir laut sebagai bahan bangunan, membuat bungalau di pulau tujuan utama turis mancanegara berwisata tersebut. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Warga yang dibawa ke Dinas Perikanan di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara dari Pulau Sikandang, masing-masing SJ penduduk Ujung Sialit. Kemudian MU warga Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak sebagai kepala tukang dan AH asal Ujung Sialit juga kepala tukang. Selanjutnya, AM warga Pulau Balai dan TD penduduk Ujung Sialit, keduanya buruh pembangunan membuat bungalau. Mereka tiba di kantor Dinas Perikanan sekitar pukul 22 WIB malam, disertai dengan barang bukti terumbu karang serta pasir laut. Alasan pengamanan lantaran diduga menggunakan terumbu karang serta pasir laut sebagai material membuat bungalau. Sedaralun, Lembaga Kajian Amerika Serikat Pew Research Center menyebutkan Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075 seiring dengan terus bertambahnya bayi yang lahir di keluarga Muslim. BBC Indonesia melansir. Menurut analisis data yang dilakukan lembaga kajian ini, gabungan faktor keluarga muda dan tingginya tingkat kesuburan membuat bayi yang lahir di keluarga Muslim antara tahun 2030 hingga 2035 diperkirakan mencapai 225 juta, sementara bayi yang lahir dari orang tua Kristen sekitar 224 juta. Antara 2015 hingga 2060, jumlah penduduk dunia diperkirakan meningkat 32% menjadi 9,6 miliar jiwa. Selama periode ini, jumlah penduduk Muslim meningkat pesat dengan bertambah 70%. Sedaralun, KIP Aceh Singkil hari ini menggelar rapat pleno penetapan calon bupati wakil bupati terpilih di Gedung Serbaguna di Pulau Saruk, Singkil. Pleno itu menetapkan pasangan Dul Musrid dan Sazali sebagai pemenang. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pleno dipimpin Ketua KIP Yarwin Adidharma, dihadiri seluruh komisioner KIP, Panwas, serta unsur pimpinan Forkopimda. Sementara pasangan kandidat yang hadir antara lain calon bupati nomor urut 3 Dul Musrid, kemudian pasangan Yakarim Munir Rusman Hasmi. Sedangkan 2 pasangan lagi tidak hadir, yaitu calon nomor urut 1 Safriyadi Sariman dan pasangan putra Arianto Hendri. Kandidat lain yang tidak hadir, Sazali, yang merupakan calon wakil bupati terpilih, mendampingi Dul Musrid. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 6 April 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.